Ada getaran di hati kala kau sapa diriku. Kita jadi saling berpandang. Oh betapa sejuknya sinar mata. Kunyatakan hasrat cintaku untuk meraih kasih darimu. Namun apalah dayaku selama ini. Mungkin kasih kita akan selalu bersama dalam suka. Kita akan